إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak, kaum muslimin dimanapun Anda berada, maaf kalau kebetulan yang saya bawa kitab prinsip dasar Islam, ya, tadi disiarkan ad-da'wah dawa, ya, yang saya bawa adalah kitab prinsip dasar Islam, ya, minta maaf. Insyaallah itu yang akan kita bahas, dan pembahasan ini masih terkait dengan tema yaitu karakteristik agama Islam, ya. Sampai pada poin yang ke-10, ya. Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal, ya, pada halaman 38. Ya, jadi Islam adalah agama kesungguhan, keseriusan dan amal. Ini beliau bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rahu Muslim. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah, dan masing-masing dari keduanya itu ada kebaikan, yaitu berupa iman. Meskipun orang mukmin itu lemah, tetap ada kebaikan berupa iman, ya. Hendaklah, ya, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Para jemaah rahmati Allah, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana disebut oleh penulis, yaitu Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bahwa agama Islam itu agama penuh dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh, ijtihad, ya, walladzina jahadu, ya, mujahada, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan itu. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk mencari jalan ini, para jemaah, ya, untuk mencari jalan. Kemudian harus serius, terutama dalam untuk ilmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'un bika an tafsiliha bibayani, dakaun, wa hirsun, wa jitihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tuluz zamani. Akhi, engkau tidak bisa dapat ilmu dengan baik kecuali dari 6 perkara. Pertama apa? Kecerdasan, zaka. Yang kedua apa? Hirsun, serius, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Keempat, bulghatun, perlu bekal. Kelima, didampingi guru, wasubatu ustadin, Yang keenam, wa tuluz zamani, waktunya panjang. Jadi sungguh-sungguh para jemaah. Maka kita harus memang harus serius dalam banyak hal. Meskipun tadi Nabi bercanda ada, ya Nabi juga tertawa, ya. Tapi kebanyakan adalah bersungguh-sungguh dalam kita beramal, ya. Kemudian kita harus selalu berupaya mencari sesuatu yang bermanfaat, ya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Di sini al-qawi memang umum, ya. Al-mu'min al-qawi umum, kekuatan dari sisi apa saja. Apa saja yang kekuatan? Fisik, seperti tadi Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah kalian semampu kalian dari kekuatan. Apa kekuatan di situ? Nabi memberikan mentafsirkan kekuatan al-quwatu ar-ramyu. Kekuatan itu melempar. Jadi kekuatan fisik. Tapi di sini sebutkan wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Berupa apa? Iman. Berarti kekuatan iman juga tidak kalah pentingnya. Ya. Iman bisa kuat, bisa lemah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana menambah iman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman jika disebut nama Allah hatinya bergetar, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Nah ini ya, imannya bertambah. Maka sebagai orang Islam, bagaimana kita bisa menambah iman? Kesungguhan dan keseriusan dalam menambah iman, di mana iman itu para jemaah bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa, maksiat. Ya, antara iman dan ilmu juga tidak bisa dipisah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, maksudnya apa? Ketika dibacakan ayat Allah, itu ilmu, bertambah iman. Jadi iman dan ilmu tidak bisa dipisah. Iman bertambah dengan ilmu. Kemudian ilmu berbuah dengan amal. Nah ini. Sehingga orang Islam harus apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Senantiasa memperhatikan dan serius, sungguh-sungguh terhadap segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ma di sini umum. Ya, si mausul. Yufidul umum ala ma yanfa'uka. Berarti umum lah. Dunia pun akhirat. Karena kita hidup untuk apa namanya? Dunia sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Ya, kerja serius, ibadah serius, ya. Bahkan bermain pun juga serius, ya. Segala sesuatu. Tapi ada manfaatnya. Keseriusan sini adalah dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Masa main game seakan-akan waktunya unlimited, sebagaimana kotanya unlimited. Antara waktu dan kuota, ya, unlimitednya sama. Nah, ini sebagian orang, ya. Apa manfaatnya main game? Ini para jemaah Tuhan akan ditanya semua. Waktu kita akan ditanya kan begitu, ya. La tazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an rizqihi min aina iktasabah wa fima anfaqa wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat hingga ditanya lima perkara, ya, umurnya untuk apa dihabiskan, waktu mudanya untuk apa digunakan, rezekinya dari mana didapat, untuk apa dipakai, dan juga ilmunya untuk apa diamalkan. Jadi ditanya umur kita para jemaah, ya. Oleh karena itu apa? Adalah semangat untuk yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan Islam seorang, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Istri, anak, tetangga, teman, siapa saja. Mari kita bisa menebarkan manfaat di mana-mana. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan apa? Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku itu berkah dimanapun berada. Di rumah antum berkah untuk istri, kita di rumah berkah untuk anak istri, ya. Apa berkah itu? Ya kebaikan. kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau tidak bisa kebaikan dengan harta, ya dengan kata-kata. Tidak bisa dengan kata-kata, dengan doa, apapun kebaikan. Makanya Nabi bersabda apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a hatta walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan wajah yang berseri kepada saudaramu ketika berjumpa. Nabi juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamroh. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Jangan remehkan para jemaah, ya, karena kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ingat, sehebat apapun kita semangat, sehebat apapun kita bersungguh-sungguh, ingat, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, karena semua itu merupakan kemudahan yang diberikan Allah. Seperti Mu'ad, ya Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna wa yub'iduni 'anil nar, faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaih. Wahai Rasulullah, beritahukan pada saya amal apa yang bisa membuat saya masuk surga, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Apa kata beliau? Engkau ini bertanya perkara besar, perkara berat, tapi menjadi mudah dan ringan bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan Allah. Berarti kita minta dong pertolongan kepada Allah agar dimudahkan para jamaah. Kalau berat, sholat jamaah yang wajib ke masjid berat, apalagi yang lain, itu ya, itu harus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan merasa lemah, ya, jangan kita merasa lemah, kita punya Allah Rabbul Alamin, punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa lemah, ya. Wala ta'jaz. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Dan kita mengeluh kepada Allah. Inna ma asyku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan tentang kesedihanku dan semua urusanku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum usaha kurang, jangan merasa lemah. Ayo kita semangat mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin pekerjaan terancam PHK, jangan merasa lemah. PHK menunggu, ya, tapi pesangon juga bersama, kan begitu. Jangan merasa lemah, barangkali punya muskilah bersama dengan keluarga, anak-anak, dengan istri dan sebagainya. Karena memang hidup itu ujian. Memang hidup itu adalah ujian, ya. Sehingga apa? Kita jadikan ilmu yang kita miliki sebagai senjata untuk menghadapi setiap problem dan persoalan yang ada. Seandainya ditimpa oleh musibah, jangan berkata seandainya, seandainya, seandainya, seandainya. Tapi katakanlah Allah telah menakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka hidup orang beriman itu nikmat para jemaah, nikmat. Selanjutnya ke-11, Islam adalah agama yang sangat jauh dari kontradiksi. Jadi tidak ada kontradiksi pada hakikatnya. Apa dalilnya? Jadi agama kita tuh konsisten. Ya. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka tidak menghayati atau mendalami, mentadabbur? Tadabbur itu adalah memahami secara mendetail, mendalam, ya. Ya. Apa, maaf. Ya. Secara mendetail, mendalam tentang Al-Quran ini. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan pertentangan yang banyak, ya. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang kontradiksi di dalam agama Islam. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa mentadabbur. Ya, bagi orang-orang yang bisa mentadabbur. Loh, kok buktinya banyak ulama beda pendapat? Dan perbedaan pendapat itu sampai tajam. Ya. Nah, disinilah peran ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Lam yarithu dinaron atau walam yarithu dinaron wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham yaitu harta, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan itu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka para ulama menjelaskan di antaranya kenapa mereka bisa ada kontradiksi itu dalam pandangan mujtahid, kontradiksi itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada kontradiksi. Apa sebabnya? Disebutkan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yaitu Syarhul Usul min Ilmil Usul. Apa kata beliau? Penyebabnya diantaranya qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Ya. Kemudian qillatut tadabbur, sedikitnya tadabbur. Kemudian juga qasurul faham, terbatasnya pemahaman. Dan memang yang harus diketahui adalah disebutkan dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam oleh Ibnu Taimiyah bahwa tidak semua ilmu berkumpul pada seorang ulama. Satu. Artinya tidak ada seorang ulama semua ilmu berkumpul padanya. Yang kedua, tidak seorang ulama pun yang maksum, terbebas dari kesalahan. Yang ketiga, tidak ada seorang ulama pun yang sengaja untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena tidak maksum, kemudian ilmu tidak semua berkumpul pada seorang, ya. Dan juga apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang sengaja untuk menyelisih Rasul, kemungkinan benar dan salah ada. Seperti yang disabdakan Nabi, idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajrun, rawahul Bukhari. Sesungguhnya apabila seorang hakim yaitu alim mujtahid, dia berijtihad dan benar, dapat pahala dua. Kalau dia berijtihad salah, dapat satu pahala. Nah ini, satu pahala. Ya. Artinya apa? Bisa benar, bisa salah. Bagi mereka, dapat pahala yang salah dengan satu pahala, yang benar dapat dua. Nah kemudian, para ulama membuat dan membangun kaidah-kaidah di dalam memahami agama ini, ya, dikenal dengan ilmu usulul fiqh. Dan pertama kali ditulislah oleh al-imamu Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, beliau yang pertama kali menulis kitab usul fiqh yang berjudul dengan kitab Ar-Risalah. Ya, sampai-sampai kata Imam Ahmad, laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita ini susah untuk mengetahui dan memahami fikihnya hadis. Kalau di zaman sahabat tidak perlu. Ya, mereka paham mana yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus, mana mutlak, mana muqayyad, paham mereka. Mana mafhum, mana mantuk, paham. Tapi setelah itu, apalagi Islam menyebar, bukan orang Arab, tentu harus diberikan pengarahan, bimbingan, ini apa maksudnya, sehingga terkesannya adalah ta'arud, terkesannya adalah kontradiksi, tapi pada hakikatnya tidak. Oleh karena itu dibangunlah kaidah bagaimana memahami kesannya ada pertentangan, kesannya ada ta'arud, ada kontradiksi. Seperti contoh Quran ya, mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada ayat lain mengatakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Loh, ini kok bertentangan, tadi tidak bisa berhidayah, ini kok bisa berhidayah? Maka ulama menjelaskan, ini bisa dijamak semuanya. Langkah pertama di dalam memahami ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, seakan-akan ada pertentangan. Yang pasti tidak ada ayat dengan ayat bertentangan. Tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan ayat. Tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Nah, ini ayat bagaimana ini? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ya. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak bisa berhidayah kepada orang kau cintai, ya. Tapi engkau Allah berhidayah kepada siapa yang dikehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya. Dengan surat innaka latahdi ila siratin mustaqim, ya. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Al-Qasas tadi ayat berapa? 36. Dan Asy-Syura 52. Ya, bahwa engkau tidak bisa memberi petunjuk, tapi di Asy-Syura-nya engkau bisa memberikan hidayah petunjuk. Maka jalan pertama, ya, ketika seakan-akan ada kontradiksi, hakikatnya tidak ada. Dengan ayat 82 An-Nisa ini tidak ada. Maka surat Al-Qasas dan surat Asy-Syura ini tidak bertentangan. Semua bisa diamalkan. Yang satu namanya hidayatul taufik, ya, yang di Al-Qasas, Asy-Syura namanya hidayatul irsyad. Apa ini taufik? Yaitu pertolongan Allah untuk mengamalkan ini, ya. Jadi bertentangan. Maka pertama adalah al-jam'u bainal adillah in amkan. Jika memungkinkan, semua dalil dikumpulkan dan diamalkan semua. Nah, ini siapa yang melakukan begitu? Ya, para ulama. Para ulama. Ya. Bukan sembarangan. Seperti Imam Syafi'i membuat kitab Ar-Risalah. Beliau menjelaskan mana nasikh, mana mansukh, mana am, mana khos, mana umum, mana khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ini. Ya. Kemudian kalau tidak mungkin dijamak, dikumpulkan semua dan diamalkan, langkah kedua apa? Ketika seakan-akan melihat pertentangan, langkah kedua adalah apa? Yaitu an-nashu. Ya. Yaitu apa? Cari nasikh mansukhnya. Apa nasikh an-nashu itu? Yaitu dihapus. Karena dijamin dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an yang menjelaskan manansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami tinggalkan ayat itu kecuali kami berikan yang lebih baik atau yang semisalnya. Baik ayat maupun hadis. Contoh hadis misalkan. Ya. Seakan-akan bertentangan. Contoh, afthorul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Ya, kalau orang yang dibekam mungkin illahnya karena diambil darah lemah, tapi kalau yang membekam, ah, tapi hadisnya bicara begitu. Sementara ada hadis lain mengatakan sama-sama sahih, ihtajama Nabi bahwa shaim, Nabi berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Ini seakan-akan bertentangan. Nah, dan saya pernah membaca di sebelum salam menukil perkataan Imam Syafi'i, ya, Nabi berbekam puasa enggak batal, tapi beliau mengatakan batal orang yang berbekam dan yang dibekam dan membekam dibekam. Ya, kata beliau, ini adalah mansukh yang mengatakan batal. Karena dia datang, ya, setelah hadis Nabi atau sebelum, ya, hadis Nabi yang mengatakan Nabi berbekam tapi beliau berpuasa. Ini namanya nasih mansukh. Termasuk nasih mansukh ayatul musabarah, ya, terkait dengan peperangan dulu orang Islam menghadapi orang kafir ketika perang itu tidak boleh mundur 1:20. Tidak boleh mundur. Orang, ya, dimansuh. Al-ana khafafallahu ankum. Ya, sekarang kamu diberikan keringanan bagimu. Satu menghadapi dua orang. Nah, itu namanya nasih mansuh. Ya. Loh, kalau nasih mansuh itu harus apa? Harus kita tahu tarikhnya, sejarahnya, tanggalnya, atau tahunnya. Mana yang dulu, mana yang setelahnya. Ya. Dari siapa tahunya? Ya, dari perawinya. Dari sejarah, mungkin ini terjadi pada tahun Hijriah sekian, ini terjadi sekian, terjadi ketika Nabi begini, ya, di tempat ini. Nah, itu kita yang ulama yang menjelaskan. Akhirnya apa? Ini mansukh. Ya. Dan ayat menjelaskan, menjamin, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mitsliha. Kalau tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya, maka yang ketiga apa? Yaitu at-tarjih. Apa, makanya ada majelis tarjih. Apa tarjih? Mana yang rojih, mana yang marjuh. Yaitu apa? Penguatan. Mana yang rojih yang kuat, mana yang marjuh yang lemah. Ya, nah ini. Ya. Contohnya seperti wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata uru. Orang yang ditalak suaminya menunggu masa iddah selama 3 kali kuru. Nah, al kuru itu bisa makna haid, bisa makna tuhur suci. Mana yang kuat? Ah, tinggal dicari korinahnya. Itu para ulama memberikan jalan, kalau tidak tawakuf. Ya. At-tawakuf. Karena apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu. Dan kamu bicara yang tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Intinya dalam agama Islam tidak ada kontradiksi. Ya, Islam itu konsisten. Coba nanti antum contohkan mana yang bersifat kontradiksi. Contohkan. Islam itu tidak kontradiksi. Ini ayatnya. Nah, kalau begitu bagaimana ulama bisa beda pendapat? Nah, bisa beda pendapat banyak sebabnya. Ya, secara umum sebabnya adalah pertama terbatasnya ilmu, yang kedua terbatasnya pemahaman terhadap ilmu, yang ketiga yaitu terbatasnya tadabbur tadi. Kilatu tadabbur. Karena tidak, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Detailnya keterbatasan itu dijadikan sebab perbedaan antara ulama, dijelaskan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Raf'ul Balam Anil A'immatil A'lam. Di antaranya, ya, ilmu belum sampai kepada dia. Contoh Abu Bakar ketika ditanya warisan untuk nenek, beliau tidak tahu. Padahal beliau paling banyak bersama dengan Nabi. Akhirnya yang berikan jawaban siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Gitu. Umar bin Khattab ketika diketok oleh Abu Musa al-Syari rumahnya, beliau tidak membuka. Ketika dia misalnya tidak membuka, Abu Syari pergi. Ya, kemudian marah Umar, tanya, kenapa kamu pergi? Ya kalau sudah salam tidak di ini, pergi. Masalah istizan, ya, masalah izin para jemaah, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian apa? Ya, Umar tidak tahu hadis tentang istizan. Diberitahulah Abu Musa al-Syari. Imam Malik, ya, mengatakan puasa Syawal tidak. Sebentar ada hadis. Nah, belum sampai hadis tersebut. Ini. Nah, disinilah ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa riba itu hanya riba fadl, riba nasiah. Inama riba fin nasiah. Riba itu nasiah saja, karena masalah waktu, bukan fadl, kelebihan. Beras ditukar sekilo dua kilo, enggak apa-apa, asalkan kontan. Karena nasiah, nah, tidak benar. Karena riba nasiah bisa fadl. Ini kemungkinan banyak contoh-contoh di mana para ulama ya bisa beda pendapat dengan sebab tadi. Bisa hadisnya lemah di satu sisi, kuat pada sisi yang lain. Ini perkataan Imam Malik, ya, kullu hadin yukhad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa di ambil perkataannya dan juga bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu kuburan menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan dan berpendapat kawin tidak perlu wali. Sementara hadis mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin, tidak sah nikah tanpa wali. Tinggal ngambil pendapat atau hadis. Imam Malik mengatakan ya bahwa puasa Syawal tidak ada. Tidak boleh. Sementara hadis mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittah min syawal kana lahu ajru ya, apa kalau kama qala sallallahu ya, barang siapa puasa Ramadan diikuti 6 hari dengan Syawal seperti puasa setahun penuh. Apakah mengambil hadis atau pendapat Imam Malik? Ya, seperti itu para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, dalam hal ini ya, kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak ada sebenarnya kontradiksi di dalam agama Islam. Adanya kontradiksi itu dalam pandangan para ulama mujtahid, dan itu dibenarkan oleh syariat. Maksudnya dibenarkan di sini apa? Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 pahalanya. Karena memang mereka punya hak. Tapi bagi kita yang sudah tahu bahwa salah, tidak boleh kita bertahan kepada kesalahan. Inilah yang dimaksud dengan ya tidak fanatik buta kepada madhab. Ya, begitu. Bukan berarti menjauhkan dari madhab. Ya. Karena ya dimaksud dengan madhab itu adalah apa? Kaidah atau usul-usul yang dipahami oleh madhab Abu Hanifah. Ya, seperti Imam Syafi'i menolak istihsan, Imam Malik menggunakan istihsan. Ya. Seperti itu. Adapun Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, mereka sepakat sebagai sumber hukum. Kemudian usul seperti Al-Maslaha, Al-Mursalah, ya, seperti Al-Istishhaq, Saddun Lid-Dari'ah, itu termasuk yang diperselisihkan. Itulah para jemaah, para ulama, mereka menjelaskan semua. Ya, nah, di sini disimpulkan oleh penulis bahwa tidak ada kontradiksi. Semua ada ya, jalan keluar ketika seakan-akan ada pertentangan dalam agama, pertentangan dalil satu dengan yang lainnya. Itu dalam pandangan mujtahid. Ya, demikian. Ya, maka ingat-ingat, tidak ada kontradiksi dalam agama Islam. Kemudian Islam itu sangat jelas dan sangat mudah, tidak sulit, dan Islam mudah dipahami oleh setiap orang. Ya, Islam mudah dipahami oleh setiap orang, ya. Karena agama Islam agama mudah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innad-dina yusrun wa lan yushaddad-dina hadun illa ghalabahu." Fasajidu wa qaribu wasta'inu bil ghudwati wal warahati wa syai' min ad-duljah. Rahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna dina yusrun, agama itu yusrun, mudah. Walan yusaddadina hadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia tidak akan mampu. Kalau memang tidak bisa berdiri salat, jangan paksakan. Silakan duduk. Kalau tidak bisa duduk, jangan paksakan, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, jangan paksakan, silakan dengan isyarat. Begitulah. Fattaqullaha mas tatoktum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Ini. Jadi agama kita agama mudah, para jemaah. Jelas. Ya, jelas. Ya. Saya menjelaskan apa? Taraktukum 'alal mahajjatil baydha, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik. Rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kepadamu seperti tembok putih, ya, terang, terang. Karena terangnya apa? Malamnya seperti siang. Karena terangnya agama ini, jelasnya agama ini, ya. Tidaklah kamu menyimpang kecuali dia akan binasa. Dan semuanya sudah dijelaskan. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyina lakum. Ya. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyina lakum. Tidak ada sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah jelaskan. Semuanya tidak tersisa. Ya, bahkan orang musyrik pun mengakui kepada Salman Al-Farisi, "Inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya'." Nabimu itu menjelaskan semua, segala sesuatu. Semua jelas dan mudah. Ya. Sudah semuanya ada, jelas dan mudah. Para jemaah rahmati Allah. Semua yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, baik perintah maupun larangan, itu kita sebenarnya pada taraf-taraf kemampuan kita. Allah tidak akan membebankan yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ya, illa us'aha. Ya, tidak akan membebankan kecuali yang mampu. Adapun masyakoh berat, ya, berat, masyakoh berat itu ada dua macam. Masyakoh berat yang tidak mungkin dipisah, berat yang bisa dipisah, yang terpisah. Kalau antum menurut ilmu capek, ngantuk, itu masyakoh yang tidak mungkin dipisah. Makan juga capek. Hubungan suami istri meskipun itu merasakan satu kepuasan, juga apa? Juga capek. Itu namanya masyakalah tanfaku, yang tidak mungkin terpisah. Orang sholat capek, tapi bagaimana kita bisa merubah seperti yang disabrak Nabi, ju'ilat qurratu aini fi sholat, jadikan ya sejuknya pandanganku ketika dalam sholat, ya, ketika dalam salam sholat. Maaf, apa ini? Ya, ketika juga Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, kum arihna bis sholat. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya, ini para jamaah rahmati Allah. Nah, dengan demikian apa? Kita tahu bahwa agama kita itu agama yang mudah, tidak sulit, bisa dipahami bagi setiap kita. Oleh karena itu ulama yang menyambung untuk memahaminya. Golibnya umumnya semua bisa dipahami. Salat, zakat, puasa, haji, mudah. Ya. Itu karakteristik agama Islam, ya. Terakhir ya, 13 dulu, Islam mengajak kepada akhlak yang mulia dan amal soleh, ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain ya, barangkali cukup sampai di sini dulu. Kami kembalikan ya kepada ikhwah yang ada di studio, barangkali ada pertanyaan. Tafadhol masykuran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib sad barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian pembahasan yang bermanfaat dari prinsip dasar Islam. Dan bagi pemerhati roja yang bertanya seputar pembahasan, kami berikan waktu dan kesempatan, silakan bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Samina di Cino. Silakan Ibu, langsung saja. Bat, agama Islam itu luas. Dalam hadis Qudsi disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat yang diserahi urusan rezeki Bani Adam, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya satu, yaitu sebatang untuk akhirat, benilah rezekinya di langit dan di bumi dan seterusnya. Kita tidak akan mendapatkan apa yang siap kita usahakan. Kayak gitu, Tad. Nah, yang aku saya tanyakan dari terakhir hadis ini, kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan untuknya. Mohon nasihatnya, Tad. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Maaf, suaranya kurang jelas. Boleh antum ulang, Ahi? Ya, kurang jelas. Pertanyaannya berkaitan dengan hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari yang pada akhirnya yang ditanyakan oleh ibu tadi, kamu tidak akan mencapai lebih dari apa yang sudah aku takdirkan. Pertanyaannya itu apa maksudnya dari itu, Ustaz? Oh iya, iya, iya. Begini, bahwa memang Allah Ta'ala ya sudah menetapkan rezekinya bagi setiap kita, ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan min sadalik, ya, wa yursalu ilayhi malak fa yafuhu fihi wa yumaru bi 40 kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyun aw sa'idun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian ini dikumpulkan penciptaannya dalam ibu kalian, ya, 40 hari dalam perut ibu kalian, ya, berupa nutfah. 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, lalu genap 4 bulan, ya, ditiupkan ruh, diutus malaikat, ditetapkan 4 perkara, amal, rezekinya juga, rezekinya, ya, rezekinya. Nah, kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, ya, ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamut, lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, wa in abata anha fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudu ma halla wa da'u ma haram, ma harrama wa ma haruma. Sahih Ibnu Majah, ya. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah dan perbaikilah, indahkanlah dalam mencari. Di sini dalam mencari rezeki yang halal maksudnya. Karena satu jiwa tidak akan dimatikan sampai dia tercukupi rezekinya. Ya. Meskipun dia abata anha, artinya itu lambat dalam mencarinya. Takutlah kepada Allah dan indahkan, perbaiki dalam menuntut dan mencari rezeki. Cari apa yang halal, tinggalkan apa yang Allah haramkan. Hadis ini sahih, ya, riwayat Ibnu Majah di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini, ya. Kemudian juga hadis yang lain, ya. Lau anna ibn Adam harabah min rizkihi kama yahrubu min al-maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhu al-maut. Juga di Sahih Al-Albani. Seandainya manusia, anak Adam itu, lari dari rizkinya, seperti dia lari dari kematian, maka rizki itu akan menjumpai dia, sebagaimana kematian akan menjumpai dia. Ya. Kemudian, kita tahu, bahwa kita tidak tahu rezeki kita itu seperti apa. Kita tahu bahwa kita tidak tahu rezeki kita seperti apa. Satu. Yang kedua, kita disuruh untuk berusaha. Ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, antasyuru fil ardi wa bataghu min fadlillah. Menyebar muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bekerja, disuruh berbuat. Kita tidak tahu ketetapan rezeki kita seperti apa. Kita ingin menjadi orang kaya, cukup. Ya. Kalau ditanya, mau enggak takdir miskin? Enggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Semua mau takdir kaya. Yang ketiga, suruh bekerja. Nah, yang berikutnya, kita disuruh berdoa. Ya. Dan Nabi bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Hadisnya sahih, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Dan Allah bisa menghapus apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, ya, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa saja. Di sini ma, di sini mausul, memberi faedah umum, masa aja yang Allah kehendaki, dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, dan di sisinya umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Di sini Asy-Syaukani, Al-Imam Syaukani mengatakan, apa saja termasuk takdir. Nah, ini juga dibenarkan oleh Syekh Mansur Hasan Salman, termasuk umur yang sudah ditetapkan, rezeki yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Ibnu Katsir membawa asar Umar bin Khattab. Ya, di mana asar tersebut dibawa dalam surah Ar-Ra'd tadi. Umar Khattab berdoa sambil tawaf dan menangis keliling Ka'bah. Ya Allah, kalau engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, hapus ya Allah, jadikan aku orang yang bahagia. Jadi itu dalam memahami tadi takdir, termasuk rezeki. Ya, satu, ya, bahwa Allah sudah menetapkan takdirnya, betul. Kataba Allah, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan. Ya. Yang kedua, bahwa kita itu diberi oleh Allah Ta'ala akal, sehingga bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak. Ya, kalau yang enak harus usaha, harus usaha. Coba diem, tidak mungkin emas turun dari langit. Nah, disuruh fantasyuru fil ardi wa batahu fatlah, untuk mencari rezeki. Ya, namun dikatakan jangan mencari yang haram. Wajibilu fitolak, cari yang baik, yang halal. Kemudian berdoa para jamaah, ya, berdoa. Jadi takdir, ketetapan, kemudian juga usaha, berdoa, tawakal. Ya, oleh karena itu kalau ingin hidup bahagia, doa satu, dua usaha, tiga tawakal, empat syukur, lima sabar, enam istighfar. Ya, berdoa minta seperti Umar tadi. Ya Allah, seandainya engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, hapus jadi orang yang bahagia. Ya, padahal rezeki juga ada, bukan minta kaya dan miskin, tapi bahagia dunia akhirat. Ya. Yang kedua, kita usaha, menyebarlah muka bumi, cari karunia Allah Ta'ala. Yang ketiga ada tawakal. Apa kata Nabi? Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut thoir tagzu himason wa taruhu bitonan. Kalau kalian tawakal pada Allah dengan benar, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki pada burung. Burung terbang pagi hari lapar, pulang sore hari kenyang. Tapi burung tidak dekem, apa dekem itu? Tidak diam di kandangnya, tidak diam di tempatnya, tapi terbang. Nah, burung terbang. Ayo kita terbang juga, cari. Ya, terbang. Kita kalau misalkan mengajukan proposal pekerjaan, bukan minta-minta. Kenapa? Ya mencari rezeki. Bukan minta-minta. Tiga apa? Ayo saya mau kerja, tolong kasih saya kerjaan. Cari, ya, tawarkan, ini dagangan saya, dapat promo begini, ya, dapat diskon sekian. Kan sudah itu dilakukan oleh manusia. Ya, bukan kemudian diam saja, nunggu. Tidak, cari. Disuruh menyebar di muka bumi. Nah, dan berdoa. Kemudian tawakal. Setelah itu baru kita bersyukur kalau berhasil, jangan sombong, dan sabar kalau gagal, jangan putus asa. Kalau ada kurang dalam doa, istighfar. Kurang dalam usaha, istighfar. Kurang dalam tawakal, istighfar. Kurang dalam syukur, istighfar. Kurang dalam sabar, istighfar. Maka insya Allah bahagia. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. Apa kata beliau? Idza utiya syakara, wa idza batuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Fahaulai thalath anwa'us sa'adah. Apabila seseorang itu bersyukur ketika dapat karunia, bersabar ketika dapat musibah, istighfar ketika berbuat dosa, itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Boleh ditambah doa, usaha, tawakal. Ya. Kemudian kalau berhasil, syukur, jangan sombong. Gagal, sabar, jangan putus asa. Kalau kurang dalam doa, usaha, tawakal, kurang syukur, kurang sabar, istighfar. Insyaallah bahagia. Dunia akhirat. Silakan kita kerjakan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Damiri di Tangerang. Ustaz, mohon nasihat dan masukan serta penjelasannya. Saya saat ini belajar agama dengan hanya membaca referensi dari buku-buku yang berhaluan salafi dan buku-buku yang saya anggap ini baik. Saya tidak berguru langsung karena di lingkungan saya banyak ustaz-ustaz yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah yang saya tempuh ini sudah benar atau belum, Ustaz? Silakan. Iya. Pertama ada kata-kata haluan salafi. Yang kedua ada kata-kata yaitu membaca buku literasi, literatur atau referensi sendiri tanpa mendatangi majelis ilmu. Kemudian karena ada majelis-majelis yang di situ menyampaikan perkara yang tidak ajarkan oleh Nabi. Baik, pertama istilah haluan salafi atau madhabus salaf, ya, untuk menampilkan madhab salaf tidak salah, bukan aib, karena yang dimaksud dengan as-salaf yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan orang yang menisbatkan kepada mereka disebut dengan salafi, ya, nisbah. Itu bukan aib, kata Ibnu Taimiyah, bukan aib, karena memang disuruh mengikuti mereka, ya. Itu surah At-Taubah 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat, dan orang yang ikut mereka itu para tabi'in dan siapapun, maka apa, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Allah janjikan surga kekal di dalamnya dan diberikan kemenangan yang besar. Jadi kalau mau dapat ridhonya Allah, surganya Allah dan kemenangan besar, ikuti salafus soleh. Siapa? Para sahabat, ya. Kemudian berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in. Khairun nas qurni tsumman ladina yalunahum tsumman ladina yalunahum. Ini, ya, sebaik-baik manusia generasiku sahabat, tabi'in, berikut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kalau sudah seperti itu, baru setelah itu bagaimana langkah menuju ke sana, ya. Ada orang katanya ikuti salaf, tapi ujung-ujungnya kok Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membangun pemahaman agama mereka dengan apa? Dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Silakan bawakan satu contoh, ya, yang tidak dibangun di atas pemahaman mereka, silakan bawakan, ya, dari kaidah-kaidahnya. Dengan kemudian yang berikutnya, kalau Bapak mau mempelajari itu dengan hanya sekedar membaca, tentu tidak dibenarkan, ya, harus mendatangi majelis ilmu. Memang betul ulama menjelaskan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Ya. Ah, di sini meniti jalan, ulama memberikan dua makna. Satu, benar-benar hakikat jalan ke majelis ilmu. Itu banyak manfaatnya. Ya, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat menaungi dengan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Di masjid kumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, masjid, mereka kemudian dibacakan pada mereka kitabullah, dipelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali turun ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah-faedah. Idza marartum bi ridil jannah fartau faqalu mariyadul jannah faqala hilaqud dzikir. Rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa taman surga? Halaqah zikir. Apa halaqah zikir? Dalam riwayat yang lain, majelisul ilm, majelis ilmu. Dalam riwayat al-masajid itu masjid. Ya, itu ketemu kalau datang ke masjid. Tapi juga ulama menyebut, yaitu meniti jalan juga membaca. Membaca. Namun kalau membatasi diri hanya dengan membaca, alias autodidak, maka tidak dibenarkan kalau semata-mata itu. Seperti tadi, nasihat Imam Syafi'i, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayani, daka'un, wa hirsun, wa jitihadun, wa bulwatun, wa suhbatu ustadzin, wa tuluz zamani. Saudaraku, engkau tidak bisa belajar ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Aku jelaskan dengan perinci. 1, dzaka, kecerdasan. 2, hirsun, semangat. 3, ijtihadun, sungguh-sungguh. 4, bulghatun, bekal, perlu bekal. 5, apa? Wasuhbatu ustadin, didampingi oleh guru. Maksudnya dibimbing oleh guru. Ya. Dan waktunya panjang. Ya seperti tadi, mana yang am, mana yang khos, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ya. Demikian. Ya, oleh karena itu membaca itu baik, ya, tapi tidak boleh hanya membatasi diri dalam memahami agama Islam ini dengan hanya semata-mata membaca, ya, lalu dipahami sendiri, karena bisa jadi, ya, yang dipahami tidak sebagaimana semestinya. Oleh karena itu perlu bimbingan. Ketika ada bimbingan di majelis ilmu, ketika ada masalah, ya, atau muskilah, ada masalah dan muskilah, itu bisa didiskusikan di situ, ya, sehingga tidak sampai salah dalam memahami. Demikian. Barangkali sampai di sini, syukron wa jazakumullah kepada ikhwan yang ada di masjid, yang ada di studio, para pemirsa TV Roja, pendengar Roja yang mendengarkan. Semoga Allah berikan pada kita istiqomah, ya, dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga sehat, dipanjangkan umur semuanya, dimudahkan rezeki semuanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.